Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum wa hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmatnya, dan juga semua bentuk kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sebelumnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebenarnya kedatangan saya di sini murni dalam rangka untuk berziarah, berkunjung. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga jazakallahu khairan. Sesungguhnya ana jalisun amamakum huna, ini saya duduk di hadapan antum semua bukan berarti yang paling berilmu atau yang paling afdol atau yang paling demikian dan paling demikian, enggak. Sejujurnya saya ini adalah tuwailib, seorang talibul ilm sebagaimana antum semua. Dan kita di sini mengharapkan istifadah dari ustadzuna al-fadil Abu Yahya hafizallahu taala. Namun ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah peringatan kepada kaum mukminin, dikarenakan dengan sebuah peringatan akan mendatangkan sebuah manfaat. Berilah nasihat, dikarenakan dengan sebuah nasihat akan bermanfaat bagi kita semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan peringatan atau nasihat tersebut. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa dari kalangan kalian yang mampu dan bisa untuk memberikan sebuah manfaat, sebuah faedah, sebuah kebaikan dalam bentuk apapun kepada saudaranya, sesama kaum muslimin, maka hendaklah dia berikan manfaat tersebut, dia berikan faedah tersebut, dan dia bagikan kebaikan tersebut kepada yang lain. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang membahas tentang hak-hak seorang muslim atau sesama muslim, di situ beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita salah satu hak yang harus kita tunaikan kepada sesama muslim adalah, wa idzastan sahaka fansahu. Apabila engkau diminta untuk memberikan dan menyampaikan sebuah nasihat, sebuah tausiah, sebuah wasiat, maka laksanakan, maka amalkanlah, berilah nasihat dan peringatan kepada saudaramu yang merasa membutuhkan akan nasihat dan petuah tersebut. Dan juga perkataan para salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka rahimahumullah ta'ala mengatakan, man nasohak faqad ahabbak. Barang siapa yang memberikan nasihat kepadamu, ketahuilah dia itu telah mencintaimu. Maka ikhwanah fiddin azan ya Allah wa iyakum, dalam rangka mengamalkan firman Allah di atas dan juga hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga anjuran serta perkataan para ulama kita rahimahumullah ta'ala, marilah sama-sama kita saling berbagi faedah, saling nasihat menasehati dan saling memberi peringatan sesama kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutabadhilina fiyya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajib dan pasti dia akan mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja golongan-golongan tersebut, siapa saja orang-orang yang dijamin dan dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan mahabbah, cintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 4 golongan bagi siapapun yang akan mendapatkan mahabbah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, lil mutahabbina fiyya, yani bagi siapapun yang dia itu saling mencintai dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai saudaranya, dia dekat dengan sesama muslim. Tidak ada di sana tendensi-tendensi tertentu, melainkan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua, walil mutazawirina fiyya, bagi siapapun yang saling berziarah dikarenakan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia saling mengunjungi, saling menyapa, ini saling berkunjung dan saling berziarah, niatnya tidak lain hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga termasuk golongan, termasuk orang-orang yang mendapatkan mahabbah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walil mutajalisina fiyya, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bermajlis dikarenakan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang duduk pada sebuah halaqah, orang yang duduk pada sebuah majlis, niatnya dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam sebuah majlis yang paling afdol, dalam sebuah halaqah yang paling mulia. Tidak ada perkumpulan, tidak ada majelis atau halaqah yang lebih afdol dan lebih utama dibandingkan halaqah dan majelis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin au ma'ruf au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada perkumpulan atau majelis-majelis yang kalian adakan, kecuali di majelis tersebut diserukan untuk berinfak dan sadaqah, atau di dalam majelis tersebut diajarkan sebuah kebaikan, dan di majelis tersebut diserukan untuk islahin bainan nas, menebarkan kebaikan sesama manusia. Maka majelis tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyakum tentunya adalah majelis ilmu. Majelis yang malam ini walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala permudah langkah kaki kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita untuk mau berkumpul dan duduk di sebuah halaqah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga perkataan para ulama ussalaf. Dan golongan yang terakhir yang Allah sebutkan dalam firman-Nya atau dalam perkataannya, Allah subhanahu wa ta'ala di situ nyatakan, walil mutabadhilina fiyya, ini orang-orang yang saling berbuat kebaikan dikarenakan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua ikhwan fillah azani Allah wa iyakum berharap majelis yang kita duduk di dalamnya, dan juga kita berharap amruz ziarah, perkara ziarah murni, dan kita ikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada tujuan, tidak ada niat kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharap ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, Mungkin pada kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang lumayan panjang, dan insyaallah ta'ala kita semua sudah sering mendengar hadis yang mulia ini. Namun tidak ada salahnya min babil murajaah wa hayatil ilm, dalam rangka untuk memurajaah, mengulang kembali ilmu yang sudah pernah kita dapatkan. Dikarenakan dengan murajaah ilmu akan tetap dan terus hidup, tidak akan pudar dan tidak akan mati. Dalam hadis Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau radhiyallahu anhu suatu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku dan ajarkan kepadaku sebuah amalan atau amalan-amalan yang dapat atau yang membuatku masuk ke dalam surga dan juga bisa menyelamatkan dan menjauhkanku dari api neraka. Ini yang diinginkan oleh sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, laqad sa'alta an 'adzib, sungguh engkau wahai Mu'adz telah bertanya dengan pertanyaan yang besar. Jelaskan oleh para ulama, ai al-muhib. Ini pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaannya pendek, pertanyaannya ringkas, namun maknanya sangat padat. Ajari aku sebuah amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menyelamatkanku dari api neraka. Pertanyaannya pendek, ringkas, namun maknanya sangat padat. Ini perbedaan antara salaf dan khalaf. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, perkataan-perkataan para salaf, naam, itu pendek, singkat lafadznya, namun padat maknanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabatnya Mu'adz ibn Jabal, laqad sa'alta an 'adzim ya Mu'adz. Engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang besar, yang penting, yang jawabannya ini dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innahu la yasirun 'ala may yassarahullahu 'alaihi. Dikarenakan pertanyaanmu ini besar, agung, pertanyaan yang begitu penting, tentu jawabannya nam itu akan membuat sebagian orang berpikir bahwasanya amalan tersebut pasti berat. Dikarenakan pertanyaannya besar, tentunya jawabannya juga akan besar. Pertanyaannya berat, tentunya jawaban dan amalan yang akan diajarkan oleh Nabi juga berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di situ, wa innahu la yasirun 'ala may yassarahullahu ta'ala 'alaihi. Meskipun amalan yang akan aku sampaikan kepadamu adalah amalan-amalan yang dilihat berat oleh sebagian manusia, namun wa innahu la yasirun 'ala may yassarahullahu ta'ala 'alaihi. Allah akan membuat pelakunya itu merasa ringan, merasa mudah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyebutkan rukun Islam yang ada. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah sedikit pun. Wa tuqimus shalah, hendaknya engkau menegakkan salat 5 waktu. Wa tu'tiz zakah, dan engkau hendaknya membayar zakat-zakat yang wajib. Entah itu zakat fitrah maupun zakatul mal. Wa tasumu Ramadan, dan hendaklah engkau juga berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahajjul bait, dan hendaknya engkau juga melaksanakan ibadah haji di tanah suci haram. Nabi SAW menyebutkan rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Dan ini sudah kita maklumi bersama, sudah kita ketahui secara bersama. Yang gak tahu, naam, nemen. Yang gak tahu atau gak kenal dengan rukun Islam, naam, nemen. Di sini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dan juga oleh para ulama yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka adalah amalan-amalan kewajiban. Amalan-amalan yang hukumnya, yang sifatnya adalah wajib. Nah, salah satu contohnya adalah rukun Islam. Bersyahadat hukumnya wajib bagi kita semua. Sholat lima waktu hukumnya wajib. Membayar zakat hukumnya wajib bagi yang mampu. Puasa Ramadan hukumnya juga wajib. Haji ke tanah suci hukumnya juga wajib. Man istata'a ilaihi sabila, tentunya bagi siapapun yang mampu. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala mereka juga menjelaskan, barang siapa yang meragukan dan tidak meyakini kewajiban salah satu dari rukun Islam, maka dia telah kafir. Nam, dia telah keluar dari lingkup keislaman. Dikarenakan apa, ikhwanul fillah azani Allah wa iyyakum, yang namanya rukun itu pengertiannya apa? Jika tidak dikerjakan, jika tidak diamalkan, maka apa? Batal. Ya, sebagaimana orang sholat, salah satu rukun sholat adalah apa? Wudu. Ya kan? Kalau orang sholat tanpa wudu, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Demikian pula Islam. Sahnya Islam dengan lima rukun. Jika satu saja dilanggar, satu saja tidak diyakini, maka apa? Tidak sah keislamannya. Wal iyadu billah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan amalan utama, kunci utama bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hendaklah dia lengkapi dulu rukun Islam yang ada. Nah, tentunya dengan semaksimal mungkin. Kemudian kerjakan amalan-amalan kewajiban yang lain selain rukun Islam yang ada. Ini naam tahap pertama, tahap awal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amalan-amalan naam rukun Islam ini lengkapi dulu, kerjakan semuanya. Kemudian kerjakan amalan-amalan wajib yang lain yang kita ketahui dan yang kita kenal. Naam, tentu ini merupakan perkara yang berat. Tidak semua dari kita, ya kan, yang sudah bisa menyempurnakan rukun Islam. Kebanyakan kita mentok sampai rukun Islam yang keempat. Kebanyakan dari kita masih belum bisa mengamalkan rukun Islam yang kelima. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula Nabi-Nya alaihi salatu wassalam memberikan keringanan bagi kita semua untuk rukun Islam yang kelima. Apa? Ada kaitnya man istata'a ilaihi sabila. Namun dengan itu, ikhwanah fiddin azani Allah iyakum, kita tetap berusaha untuk menyempurnakan naam dan mengamalkan seluruh rukun Islam yang ada. Kemudian ikhwanah fiddin azani Allah iyakum, apakah cukup sampai di situ saja? Apakah cukup dengan orang yang dia ini hanya bergantung dengan amalan-amalan kewajiban untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melewati hambatan dan rintangan sedikit pun? Dikarenakan orang masuk ke dalam surga itu kan ada dua jenis. Ada yang masuk ke dalam surga itu langsung. Nah, ada tiga jenis. Nah, afwan. Ada yang pertama itu langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, dia juga masuk ke dalam surga namun dengan tahapan hisab. Dia melalui naam penimbangan amalan-amalan yang dia kerjakan sewaktu di dunia. Ada juga orang yang masuk ke dalam surga melalui tahap hisab dan azab. Sudah ditimbang dulu amalannya, kemudian dia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mampir dulu ke dalam neraka. Baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap menjadi golongan yang pertama. Nam, tidak mampir dulu ke dalam neraka. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwasanya kita bergantung dan mencukupkan hanya dengan amalan-amalan kewajiban saja itu tidak cukup. Nam, kurang. Meskipun alhamdulillah sudah baik, sudah bisa mengamalkan rukun Islam, sudah bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada. Namun coba kita lihat dan kita bandingkan atau kita kalkulasi bersama. Dalam 24 jam kewajiban yang kita lakukan itu totalnya hanya berapa menit? Sholat 5 waktu, ya masing-masing sholat 5 atau 10 menit. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Kemudian sisa waktu yang ada ini kita gunakan untuk apa? Jika kita hanya bergantung dan mencukupkan dengan amalan-amalan kewajiban saja, yang hukumnya wajib saja, kurang. Nam, sisa waktu yang ada ini masih sangat banyak. Masih, naam, sangat produktif untuk kita isi dan kita gunakan tentunya dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Maka kalau kita hanya mengatakan sudah saya cukup sholat 5 waktu saja, selebihnya saya gunakan untuk yang lain, kurang. Meskipun sudah baik, namun tapi masih kurang. Jangan-jangan kejelekan kita terlampau banyak dibandingkan dengan kewajiban yang kita lakukan, yang jumlahnya sangat sedikit, yang menyebabkan nanti harus mampir dulu ke dalam neraka atau azabnya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau melanjutkan, tidak mencukupkan sampai di situ saja. Ketika sudah menyampaikan kepada Mu'ad dan kepada kita semua tentunya, ini yang pertama kali hendaklah engkau menyempurnakan rukun Islam dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasalam memberikan bonus kepada Mu'ad. Ala adulluka ala buwabil khair? Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Dikatakan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala, ai abwabul jannah. Ini pintu-pintu yang dapat na'am membuat engkau masuk ke dalam surganya Allah azza wajal. Tentu Mu'ad ibn Jabal rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, bala tentu wahai Rabbi. Tentu siapa yang enggak mau diajari sebuah ilmu, sebuah amalan yang dapat menyelamatkan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ menyatakan as-shaumu junnah. Puasa itu merupakan benteng, merupakan perisai, dan yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Bukan puasa wajib. Dikarenakan puasa wajib atau puasa Ramadan sudah disebut dan sudah disinggung pada rukun Islam di atas. Yang dimaukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, as-shaumu junnah, adalah puasa-puasa sunnah. Nah, maka di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, setelah kita berhasil dan bisa mengerjakan dan mengamalkan rukun Islam yang ada, demikian pula kewajiban-kewajiban yang ada, maka kita masih dituntut untuk memperbanyak amalan-amalan mustahabbah, untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melanjutkan as-shaumu junnah, puasa-puasa sunnah, nam itu bisa menjadi benteng dan perisai bagi kita, perisai dari api neraka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah puasa sunnah modelnya dan ragamnya sangat banyak. Baik yang bersifat yaumian, atau yang bersifat usbu'ian, atau yang bersifat syahrian, atau yang bersifat sanawian. Nam, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bidh, ada juga puasa yang sifatnya tahunan, puasa Muharram, 10 Muharram, 9 Muharram, dan juga puasa Arafah. Walhamdulillah, nam, macam-macam puasa sunnah, nam, itu banyak. Dan masing-masing punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menutupi kewajiban-kewajiban kita, atau kita menutupi lubang dari sisa waktu yang ada dengan memperbanyak ibadah dan amalan-amalan sunnah. Kita tentu pernah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, bahwasanya nanti di hari kiamat ibadah atau amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ini salat 5 waktu, perkara wajib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika salatnya baik, enggak pernah bolong, selalu dikerjakan, maka dia selamat. Namun jika ternyata salatnya itu pernah bolong atau sering bolong, artinya apa? Dia sering lalai untuk mengerjakan kewajiban. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur ila nawafil." Maka lihatlah amalan-amalan sunnah dari hambaku ini yang sudah pernah ia kerjakan. Jika ibadah-ibadah sunnahnya banyak, bertumpuk dan melimpah, dia selamat. Meskipun apa? Kewajiban-kewajiban di dunia yang harusnya dia kerjakan itu banyak yang bolong. Nah, banyak yang tersia-sia atau banyak yang lalai, namun bisa tertutupi. Bisa terlindungi dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka hendaklah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan marilah kita memperbanyak 6 ibadah-ibadah sunnah kita. Di antaranya adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, was-shadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Demikian pula sedekah, infak, nam itu diperumpamakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar, dapat menghapuskan dosa-dosa yang ada, dapat menghilangkan enam dosa-dosa yang ada. Sebagaimana air memadamkan api. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah atau peran infak dan sedekah dalam menghilangkan dan meleburkan dosa itu sangat cepat. Diibaratkan air yang memadamkan api. Kalau ada api yang sedang membara atau yang sedang membakar sesuatu, nam dipadamkan dengan selain air itu padamnya lama. Padamnya apa? Susah. Namun kalau dengan air langsung mati, langsung padam. Demikian pula sedekah. Diibaratkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ketika dia menghapus dan meleburkan sebuah dosa, nam itu sangat cepat. Dengan dia infak dan sedekah langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wassalatu rajul fi jawfil lail. Demikian pula seseorang yang melakukan salat di pertengahan malam. Ini qiyamul lail. Qiyamul lail ini hukumnya apa? Sunnah, mustahabbah. Nam lagi-lagi Nabi alaihi salatu wasallam menyebut sebuah amalan sunnah. Salah satunya adalah qiyamul lail, salat malam. Dan ini keutamanya sangat banyak ikhwanah fiddin azani Allahu wa iyyakum. Bahkan al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Na'am, barang siapa yang tidak pernah salat malam, maka syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya salat lima waktu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan bahwasanya qiyamul lail, "Na'am afdhalus shalah ba'dal faraib." Bahwasanya sholat malam atau qiyamul lail itu sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama setelah sholat lima waktu. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, marilah kita perbanyak qiyamul lail kita, naam, dan juga memperbanyak dan mengkhusyukkan sholat malam kita sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan juga para ulama salaf kita bahwasanya sholat lail atau qiyamul lail, naam, min adatis salaf, termasuk kebiasaan para salaf, para pendahulu kita. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tiga contoh ibadah atau amalan sunnah. Naam, puasa sunnah, sedekah atau infak yang sifatnya sunnah bukan zakat, kemudian juga sholat sunnah. Salah satunya atau salah satu contohnya adalah sholat malam. Maka dengan ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan kewajiban yang sudah kita kerjakan, kemudian plus ditambahi, naam, dan juga diiringi dengan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, semakin lengkap, naam, semakin sempurna hidup seseorang dan juga pahala yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menyampaikan sebuah perkara yang penting kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'ad, ala adulluka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami. Wahai Mu'ad, tadi sudah dijelaskan tentang rukun Islam, kemudian tentang anjuran untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Maka Nabi SAW ingin memberikan maklumat tambahan khusus kepada kita semua sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Wahai Mu'ad, maukah engkau aku kasih tahu tentang ra'sul amri, yakni pokok dan inti dari itu semua. Kemudian juga amudi, tiang dari itu semua. Dan juga zirwati sanami, puncak amalan tertinggi, naam, dalam agama Islam yang mulia ini. Nabi SAW menyatakan ra'sul amril Islam. Inti dari itu semua, pokok dari segala sesuatu adalah dia Islam. Ini termasuk syarat paling utama, naam, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus muslim. Dia harus, naam, Islam. Siapapun yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah, namun dia bukan seorang muslim, naam, dia orang kafir, orang musyrik, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti, naam, dari seluruh perkara yang ada. Hendaknya engkau masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa amuduhus shalah, tiang dari agama Islam adalah salat. sebagaimana dalam sabda Nabi yang lain, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya bunyal Islam, agama Islam itu dibangun. Maka itu menunjukkan apa, bahwasanya agama Islam ini diibaratkan sebuah bangunan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Salatu Wasallam. Dan yang namanya bangunan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tentunya pasti punya dan butuh dengan yang namanya tiang. Jika ada bangunan yang besar dan kokoh tapi tidak ada tiangnya, akan roboh. Jika ada jembatan yang besar panjang tapi tidak ada tiangnya, akan rapuh bangunan naam yang besar tersebut. Dibutuhkan tiang yang kokoh, tiang yang kuat yang menyangga bangunan yang besar tadi. Dan tiang atau penyangga yang besar dan kokoh tersebut dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah sholat. Naam adalah sholat. Dan para ulama rahimahullah ta'ala atau jumhuruhum mengatakan yang dimaksudkan sholat di sini adalah sholatul faraid. Ini sholat lima waktu. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang sedia itu berani meninggalkan sholat, nah maka dipertanyakan kualitas atau kadar keimanannya. Karena Nabi SAW secara khusus tentang sholat lima waktu ini, beliau pernah menyatakan, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholah. Faman tarokaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, yakni melanggar perjanjian tadi, maka dia telah kafir, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan naam sholat lima waktu. Berusaha naam untuk selalu dikerjakan tepat waktu, naam dan juga mubadarah, berlomba-lomba naam untuk tidak terlambat dalam mengerjakan sholat lima waktu. Al-Imam A'mash rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, naam bahwasanya aku selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Selama 40 tahun beliau tidak pernah sedikitpun atau sekalipun ketinggalan takbiratul ihram bersama imam dalam sholat jamaah. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan beliau, semangat beliau naam untuk mengerjakan sholat lima waktu. Tidak pernah terlambat naam sekalipun. Selalu bareng dengan imam. Tidak masbuk naam atau tidak tertinggal berapa rakaat wa ila akhir. Ini Imam Amash dan para salaf kita rahimahumullahu ta'ala alaihim ajmain. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wadhirwatu sanamihil jihad. Dan puncak amalan tertinggi dalam agama Islam adalah jihad fi sabilillah. Ini berjihad melawan orang-orang kufar. Naam tentunya fil ma'rokah, di medan pertempuran, dengan ketentuan-ketentuan naam yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sahabat yang mulia Salman al-Farisi dan juga Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhuma pernah bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ayyul amali afdol, amalan apa yang paling afdol? Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu billah thummal jihad fi sabilillah. Amalan yang paling utama adalah engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau melaksanakan jihad fi sabilillah. Naam. Kalau kita melihat sampai sini, mungkin sebagian sudah merasa, walhamdulillah, sudah cukup banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mulai dari rukun Islam, kemudian kewajiban-kewajiban yang ada, kemudian contoh-contoh ibadah sunnah, juga menjelaskan tentang inti dari itu semua, tiang dari itu semua, kemudian amalan tertinggi dalam agama Islam ini. Nah, sebagian kita mungkin merasa, walhamdulillah ini sudah banyak, ini sudah berat. Nah, namun ternyata Nabi SAW memberikan kunci sukses untuk bisa mengerjakan itu semua. Nabi SAW melanjutkan dan kembali menawarkan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ala adulluka bimilaki dhalika kulli. Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu kunci dari itu semua? Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ini maksudnya bimilak, ini kunci dari itu semua. Barang siapa yang bisa memegang kunci ini, bisa memanfaatkan dan bisa memaksimalkan kunci ini, nanti akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan amalan-amalan di atas. Sebagaimana muqaddimah dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa innahu layasirun ala mayassarahullahu ta'ala alaih. Nah, Allah akan permudah siapapun yang Allah kehendaki untuk mengerjakan amalan-amalan di atas. Salah satu nama atau sebab dari sekian banyak sebab supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan rukun Islam, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada, untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Nah, kita harus bisa megang dan memaksimalkan kunci ini. Jangan sampai kita salah kunci. Jangan sampai kunci ini salah pintu sehingga menjerumuskan kita na'am dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat tangannya beliau menunjuk kepada lisannya dan beliau mengatakan kuffa 'alaika hadza. Kuncinya adalah engkau jaga lisanmu ini wahai Mu'ad. Jaga nah, mulut kita masing-masing. Tidak berkata, tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik atau ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa, diam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan hifdzul lisan, menjaga lisan itu dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, na'am falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu ngaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia tidak berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Nah, kalau ada yang bertanya kok bisa? Hanya dengan sekedar hifdzul lisan, menjaga lisan itu sudah dikatakan sebagai kunci dari kemudahan ibadah-ibadah yang ada. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, dalam sebuah hadis hasan menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap pagi hari itu a'dha'ul badan, semua anggota tubuh kita itu tul'inul lisan, semuanya memperingatkan lisan kita. Ittaqillaha bina, bertakwalah engkau wahai lisan kepada Allah. Inistaqomta istaqomna, jika engkau istiqomah wahai lisan, maka kita ini seluruh anggota badan yang ada juga akan ikut istiqomah. Jika lisan kita baik, semua anggota badan apa? Akan ikut baik. Jika lisan kita soleh, semua anggota badan kita akan ikut soleh. Ini menunjukkan apa? Lisan kita na'am adalah kunci dari seluruh anggota badan yang ada. Lisannya jelek, lisannya buruk, lisannya kotor, semua anggota badannya akan ikut ternoda. Jika engkau wahai lisan sampai menyimpang atau tergelincir, maka kita semua, tangan kita, nam mata kita, nam kaki kita, ataupun yang lainnya juga akan ikut tergelincir, akan ikut jelek, akan ikut kotor. Ini sekali lagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum benar-benar menunjukkan bukti kesohihan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya dengan cara hifdzul lisan, nam itu merupakan kunci dari semua atau kunci kemudahan untuk mengerjakan semua ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa inna lamu akhadzuna bima natakallamu bih?" Wahai Nabi, apakah kita ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan lisan kita, hanya dengan sebab dari ucapan dan perkataan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sedikit naik nadanya dan beliau menyatakan sakilat ka ummuk ya Mu'ad. Celaka engkau wahai Mu'ad. Naam wa inna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak naam orang-orang yang dijerumuskan atau Allah lemparkan mereka ke dalam api neraka disebabkan dengan lisan atau buah perkataan yang mereka ucapkan. Dalam sabda yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Ada seorang hamba yang dia itu mengucapkan sebuah ucapan, sebuah perkataan ma yatabayyanu fiha. Dia itu tidak terlalu na'am, dia tidak terlalu memikirkan dampak atau akibat dari yang dia ucapkan, dari ucapan atau perkataan yang dia lontarkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam yahwi biha ilan nar." Maka dia pun dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Sekali lagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kunci dari itu semua adalah dengan cara kita menjaga lisan kita, tidak berkata kecuali dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah. Jika tidak bisa, jangan sampai lisan ini mengeluarkan ucapan-ucapan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Mu'ad ibn Jabal yang sudah kita dengarkan bersama ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tentunya ada faedah yang sangat banyak. Namun dari sekian banyak faedah naam yang disampaikan oleh para ulama, naam faedah yang tidak kalah penting adalah anjuran dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah, terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sudah faham, sudah tahu bahwasanya sepeninggal beliau akan terjadi banyak ikhtilafat, banyak fitnah, naam baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, sebagaimana beliau katakan sendiri, wa inna umayya ismingkum fasayara ikhtilafan katsir. Siapapun yang hidup setelah aku pasti akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak, fitnah-fitnah yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusi dan obat untuk menghadapi fitnah itu semua dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mali fitanan kaqitu'il lailil mudlim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyaklah kalian dengan amalan-amalan yang ada sebelum datang zamannya fitnah. Naam, dan juga dalam hadisnya Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha, ketika suatu malam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam terbangun, naam, dengan tiba-tiba beliau bertakbir dan memerah wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Madza unzila laila minal fitan?" Naam, sudah berapa banyak fitnah yang Allah turunkan pada malam ini? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu sudah ada beberapa fitan, ada beberapa fitnah yang turun yang sudah melanda kaum muslimin. Terlebih lagi setelah meninggal beliau, terlebih lagi setelah beliau wafat, tentu fitnah semakin banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu pula membangunkan istri-istri beliau, diajak untuk sholat malam. Artinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penawar bagi fitnah adalah dengan cara naam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun naam ibadah-ibadah yang sunnah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, zaman kita sudah penuh dan banyak fitnah yang melanda. Marilah kita memperbanyak ibadah untuk terhindar dan selamat dari berbagai macam fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Wal iyadu billah. Nah, mungkin sedikit ini semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para mustami'un. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya alafu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu, barakallahu fikum.